بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله الحمد لله kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali nikmat untuk bertaqarrub kepadanya, membuka amal-amal kebajikan dan kesolehan, tentu sebagai modal untuk kita mengarungi kehidupan dunia ini, sekaligus sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mencatatnya dalam timbangan amal kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melangsungkan pembahasan yang telah lewat dalam penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'an kulla yawmin huwa fi sya'an. Allahu azza wa jalla mengampuni dosa, memberikan jalan keluar dari kegundah gulanaan. Dia Allahu azza wa jalla yang menutupi segala hajat, menjawab segala permintaan, melepaskan tawanan, memberikan rasa kenyang kepada yang lapar, dan begitu seterusnya. Bahwa setiap hari kulla yaum huwa fi sya'an, demikian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita ambil adalah wa yarfa'u aqwam wa yada'u akhari. Dia Allah azza wa jalla mengangkat suatu kaum dan merendahkan suatu kaum. La yanamu wa la yambagi lahu ayyanam. Allahu azza wa jalla tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Dia Allahu azza wa jalla merendahkan, yakhfid, menurunkan al-qist, keadilan, dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul layli qoblan nahar. Terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ihwa. Yurfa'u ilaihi terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia Allah mengangkat kepada dirinya amalan di waktu malam sebelum siang, dan amalan wa amalan nahari qabla al-lail, mengangkat amalan siang sebelum malam. Ai Allahu azza wa jalla yang mengangkat, menerima amalan-amalan yang dilakukan di malam hari, dan juga kepadanya terangkat amalan-amalan yang dilakukan di siang hari. Hijabuhun nur. Hijabnya Allah Azza wa Jalla adalah nur, yaitu cahaya. Lau kashafahu. Jika Allah Azza wa Jalla membuka tabir nur cahayanya itu, la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Niscaya akan terbakar dengan kesucian wajah Allah Azza wa Jalla kemana akhir dari pandangan Ya, ay akhir akan terbakar seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Lau kashafahu la ahraqat sabahat wajihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Semuanya akan terbakar. Barakallahu fikum. Yaminuhu mal'a. Kanannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu penuh. La taghiduha nafaqatu sahha'il layli wan nahar. Tidak akan mengurangi. Tidak akan mengurangi apa yang ada di tangan Allah azza wa jalla. Nafaqah, nafkah. Seseorang yang paling dermawan di malam hari dan di siang hari. Tidak akan berkurang. Apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana buktinya? Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalqil khalq. Mundhu khalaqal khalqa. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah infakkan di saat atau ketika Allah menciptakan makhluk? Apakah kalian tidak melihat hal itu? Fa innahu la yaghut ma fi yaminihi. Maka tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di kanannya Allah azza wa jalla. Tidak berkurang. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mulai menciptakan makhluk pertama sampai kemudian terakhir memberikan nafkah kepada mereka. Tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tidak membutuhkan. Qulubul ibadi wa nawasihim biyadih. Hati-hati hamba ini dan ubun-ubun mereka ada di tangan Allah. Hati-hati hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa azimmatul umuri ma'qudatun biqadaihi wa qadarih. Semua urusan terikat dengan qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas. Apapun yang kita saksikan, apapun yang kita rasakan, sampai kemudian dedaunan berguguran atau jatuh, semuanya itu sudah ada dalam suratan. Tidak ada yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Al-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat. Bumi ini semuanya dalam genggaman Allah. Was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Dengan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit. Menggenggam bumi dan melipat langit. Yaqbidu samawatihi kullaha biyadihil karimah. Allah Azza wa Jalla menggenggam langit-langitnya atau langit semuanya dengan tangannya yang mulia. Wal ardu bil yadil ukhra. Dan tak bumi di tangan yang lain. Tidak menyebutkan tangan kiri, tapi tangan yang lain. Tentu ketika berbicara barakallahu fikum ini semua terkait dengan sifat-sifat Allah. Ingat, berbicara tentang sifat-sifat Allah yang tinggi itu merupakan nurun ala nur bal a'zam wa ajal. Cahaya yang paling agung dan yang paling mulia adalah cahaya nur as-sifat al-ulia. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa yang beliau sebutkan ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Maka di saat Allah menggenggam langit ini dengan tangannya yang mulia, bumi dengan tangan yang lain, thumma yahuzzuhun, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menggoncangkannya. Thumma yakul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, saya adalah raja. Anal Malik, Anal ladhi badatu dunya walam takun syai'ah. Akulah yang telah memulai penciptaan dunia ini yang sebelumnya tidak ada. Wa ana alladhi u'iduha kama badatuha. Dan akulah yang mengembalikannya lagi sebagaimana aku yang memulainya, mengawalinya, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini barakallahu fikum kelak pada hari kiamat. Lalu, mana al-muluk wal-jababirah? Kemana para raja-raja, para diktator-diktator yang dulu hidup di dunia, yang memimpin ini, memimpin itu? Allah Azza wa Jalla menantang mereka, barakallahu fi. Maka sungguh sangat-sangat agung dan mulia di saat Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, memberikan ilmu kepada hambanya, dan itu adalah kerajaan sesungguhnya. Kerajaan, barakallahu fikum. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Antum lihat, barakallahu fikum, tentang nilai besar orang-orang yang Allah telah pilih menjadi warasatul anbiya, abadi namanya, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya terus disebut dalam keharumannya, barakallahu fikum. Belum lagi karya amal nyatanya yang tertuang di dalam lembaran-lembaran kertas, dimanfaatkan oleh generasi setelahnya. Bukankah itu adalah al-mul? Bukankah itu adalah kerajaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki? Barakallahu fikum. Cukup dikenangnya mereka dengan doa-doa. Dikenangnya perjuangan mereka. Itu adalah sesuatu yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Para raja tidak diperlakukan seperti itu. Tidak diperlakukan seperti itu. Bahkan di saat para muluk itu mengembalikan urusannya kepada para ulama, maka raja itu menjadi orang yang terhormat. Menjadi orang yang mulia, barakallahu fikum, dikenang. Padahal mereka adalah pemegang tapuk kepemimpinan, tetapi tidak punya, barakallahu fikum, harga atau nilai kalau mereka tidak kembali kepada ilmu agama. Maka alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah menolong, membantu, memberikan kita muluk kerajaan ini, walaupun kita itu adalah ya tukang kayu, tukang batu, tukang sapu, atau yang semisalnya. Nikmah min Allah Azza wa Jalla. Wa la yata'azamuhu dhanbun ayaghfirahu. Tidak ada dosa besar di hadapan Allah untuk dia mengampuninya. Tidak ada. Barakallahu fikum. Artinya, mungkin orang mengatakannya adalah dosa yang paling besar. Tidak. Di hadapan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Wala haja yas'aluha ayyutiha, demikian juga permintaan. Tidak ada permintaan yang besar yang kemudian Allah tidak memberinya. Tidak ada. Barakallahu fikum. Mungkin kita masih mengingat tentang bagaimanakah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Mengeluhkan kalau dia istrinya akhir. Sudah tua, kemudian mandul. Tapi Allah Azza wa Jalla berbuat sesuatu di luar dugaan manusia itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada permintaan yang besar kemudian Allah tidak akan kabulkan. Tidak ada. Semuanya kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dosa yang paling besar. Jangan dianggap besar kalau sudah dijemput pengampunan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Artinya bahwa sekali lagi bahwa tidak ada dosa besar kalau bersamaan dengan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Ayat tidak akan berarti, tidak akan akan terhapuskan, akan tidak punya nilai. Kama ladan balau. Sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Kalau seseorang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar lalu kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demikian juga yang harus kita lakukan. Di saat ada orang minta maaf. Atau mengakui kesalahan dan kekeliruannya. Maka jangan kita jadikan alasan untuk kita berbuat jelek, mengungkit kejelekannya itu. Karena dia sudah minta maaf dan kita sudah maafkan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jadikan lagi dasar untuk kemudian menyikapi dia padahal dia telah bertaubat, kita akan salah. Salah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu berbeda dengan orang yang tidak mengakui dirinya salah. Tidak mengakui, tidak mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahannya. La karamah. Tidak ada kemuliaan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada satupun dosa yang dianggap besar yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah letaknya. Ahlus sunnati wal jamaah. Orang yataghafal. Iya. Yataghafal kalau kita artikan. Apa ya Ustaz Abbas Salim? Tidak menghiraukan. Cepat lupa. Apalagi kalau sekiranya seseorang sudah minta maaf dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak akan menjadikan sesuatu, wah dia dulu pernah berbuat demikian. Dia sudah melakukan demikian. Dia. Jangan. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan yang orang lain tidak tahu kita melakukannya. Barakallahu fikum. Artinya yataghafal. Ya. Tidak menghiraukan. Bukan berarti kalimat ini kemudian tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan barakallahu fikum amar ma'ruf nahi mungkar. Kan sering terjadi. Apalagi dalam kehidupan suami istri. Sering diungkit-ungkit. Apakah oleh suami, oleh istri diungkit-ungkit kekurangan suaminya yang dulu. Dia sudah mengakui salah. Minta maaf, dek saya sudah salah. Dulu loh. Tapi ketika kemudian jengkel, diungkit lagi. Diungkit lagi. Ya syukur kalau suaminya sabar. Ya. Bentar diungkit lagi. Begitu sebaliknya misalkan seorang. Jangan biasakan demikian. Itu setan yang berbuat. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah minta maaf. Ya, dan engkau telah ikhlas memberikan maaf kepadanya. Apa alasan engkau untuk menjatuhkan dia karena kesalahan dulu yang telah dia perbuat? Apa? Engkau yang akan digugat. Barakallahu fikum. Engkau yang akan dihujat. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kesalahan yang sendiri dia telah bertaubat darinya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka sungguh lapang. Orang-orang yang beriman itu adalah suhulah. Kemudahan itu mereka jadikan sebagai markabahum. tunggangan mereka, kemana dia pergi. Barakallahu fikum. Dijadikan sebagai tunggangannya. Prinsip dia mentaati kebenaran, patuh dan tunduk kepada al-haq, itu wazifatahum. Sebagai tugasnya di dalam hidup. Dan rahimani wa rahimakumullah, mereka menjadikan sifat maaf yang ada pada dirinya menjadi sajiyatahu, tabiatnya, perangainya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, sebesar apapun dosa, tidak akan berarti dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Atau jangan ada yang menganggap tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hajat. Ya, hajat apapun, sebesar apapun, jangan ada anggapan tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi wa awwala khalqihi wa akhirihi wa akhirahum wa insahum wa jinnahum kanu ala atqa qalbi rajulin minhum ma zada dhalika fil mulkihi syai'an. Kalau semua penduduk langit, semua penduduk bumi, dari pertama dan sampai terakhir mereka, dari bangsa jin manusia dan bangsa jin mereka, mereka berada pada hati yang paling bertakwa, pada hati seseorang dari mereka yang paling bertakwa. Maksudnya, semuanya bertakwa kepada Allah dan menjadi yang paling bertakwa kepada Allah. Ingat, itu semua tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak butuh sama sekali. Berarti sekarang ketaatan yang kita lakukan, yang kita keluarkan segala-galanya untuk mewujudkan, lelah, capek, kerja, duduk misalkan, barakallahu fikum, karena mengajar, duduk karena belajar, subhanallah, semuanya itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya itu adalah tidak ada untuk Allah. Semuanya kembali kepada sang hamba itu. Dan diimbalkan, diimbali kebaikannya sesuai dengan besar yang dia lakukan. Untuk menjadikan amalan kecil menjadi besar, ternyata ada dalam keikhlasan seseorang. Dalam amalan-amalan batiniah seseorang. Seseorang mungkin melakukan sesuatu yang sangat-sangat ringan, tetapi akan bisa menjadi sesuatu yang paling berat. Kapan? Bisa dia dasari dengan amalan-amalan yang lurus batiniahnya. Keikhlasannya, barakallahu fikum. Tawakalnya, rasa harapannya, cintanya. Kalau itu yang mendasarinya, maka yang ringan akan menjadi sesuatu yang paling berat. Begitu, barakallahu fikum, juga yang kecil akan menjadi yang paling besar. Allahu Azza wa Jalla lah kepadanya kita berharap agar apa yang kita lakukan di atas dakwahnya ini, apa yang kita perbuat di atas dakwahnya ini, barakallahu fi, kita menampilkannya, kita membawanya kemanapun kita berada, maka ini adalah bagian dari perjuangan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap bahwa yang berjuang berdakwah itu hanya yang duduk kemudian barakallahu fikum belajar. Tidak. Dimanapun kita mengamalkan tuntunan agama, maka di saat itu kita sedang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selelah apapun, sebesar apapun tenaga dan pikiran yang kita keluarkan, itu untuk kita. Tidak ada kembalinya untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha segala-galanya dan tidak membutuhkan. Sebaliknya, walau anna awwala khalqihi wa akhirahu wa insahum wa jinnahum kanu ala afjari qalbi rajulin minhum ma naqasa dhalika min mulkihi syai'a. Dan kalau yang pertama makhluk sampai terakhir mereka dari bangsa manusia dan bangsa jin, mereka berada di atas sejahat-jahat hati seseorang dari kalangan mereka, tidak akan berkurang kemuliaan sedikit pun, kemuliaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Berarti, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, kita yang akan memetiknya. Barakallahu fikum. Kepada kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan kembalinya. Kemudian beliau mengatakan, walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi wa insahum wa jinnahum wa hayyahum wa mayyitahum wa ratbahum wa yabisahum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluhu fa'a'ta kullam minhum ma sa'alahu ma naqasa dhalika mimma indahu mithqala dharrah. Kata beliau, kalau penduduk langit, penduduk bumi, bangsa manusia dan bangsa jin, yang hidup dari mereka dan yang sudah mati, yang basah ataupun yang kering, mereka berdiri di sebuah tempat yang tinggi, lalu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing meminta kebutuhannya, lalu Allah berikan masing-masing mereka apa yang diminta, maka tidak akan berkurang sedikit pun di sisi Allah walaupun sebesar dzarrah. Tidak akan berkurang, barakallahu fikum, walaupun sebesar dzarrah. Walau anna asjaral ardi kullaha, dan kalau pohon-pohon di bumi ini semuanya, min hina wujidat ila an tanqadhiya dunya, mulai dari awal adanya dunia sampai kemudian berakhir dunia, aqlamun, menjadi pena alat tulis. Pohon-pohon semuanya. Wal bahra wara'ahu sab'atu abhurin tamudduhu min ba'dihi midad. Fakutiba bitilkal aqlam wa dhalikal midad. Lafaniyatil aqlamu وَنَفَدَ الْمِدَادُ وَلَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُ الْخَالِكِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kalau pohon-pohon yang ada di bumi semuanya, mulai dari awal adanya bumi sampai kemudian berakhir bumi, menjadi pena, lalu kemudian lautan, di belakangnya ada 7 lautan lagi yang dijadikan satu untuk kemudian dijadikan tinta, barakallahu fikum, lalu ditulis dengan pena-pena itu dan tinta-tinta itu, lafaniyatil aqlam, niscaya akan hancur pena-pena itu dan akan bersih air-air laut itu, tidak akan habis kalimat al-khaliq tabaraka wa ta'ala untuk ditulis, barakallahu fikum. Berarti kita ini hamba memang benar-benar lemah, fakir, tidak punya apa-apa di dalam hidup, barakallahu fikum. Lalu atas dasar apa kita mau menyombongkan diri? Lalu atas dasar apa kita akuisme di dalam hidup ini, menganggap bahwa diri kita telah berbuat yang terbanyak, menganggap bahwa diri kita sudah berjasa, berjasa ini, berjasa itu, ya akhi, anda sudah berhasil mendidik anak saya. Loh, siapa yang memberikan kepada engkau kemampuan ini, itu, ini, kalau bukan Rabbul Izzah Subhanah? Terus anda angkat-angkat, dan kemudian anda barakallahu fikum mengangkat diri, lalu menjungkir balikkan orang lain yang mungkin kurang berhasil dengan diri engkau. Oh, jangan. Jangan, barakallahu fikum. Semua kita bisa berbuat karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Kelebihan yang kita bisa lakukan di dalam hidup, dalam apapun, jangan sampai itu menjadikan kita ujub, barakallahu fikum. Atau menganggap orang yang paling banyak dan besar jasanya terhadap diri, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang lain. Jangan. Semuanya itu yang menolong dan membantu kita untuk berbuat adalah Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya adalah fakir, miskin, tidak punya apa-apa, barakallahu fikum. Lah kalau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat-sangat tidak elok dan tidak etis kalau kita lalai. Apalagi kalau kita terjatuh dalam bermaksiat, lalu kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa tafna kalimatuhu jalla jalaluh wa hiya la bidayata laha wa la nihayata. Bagaimana akan habis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla sementara kalimatnya itu tidak ada permulaannya dan tidak pula ada akhirnya. Wal makhluk lahu bidayatun wa nihaya. Makhluk ini punya permulaan dan punya akhir. Fahuwa ahakku bil fana'i wan nafad. Maka dialah yang memang pantas untuk kemudian lenyap dan binasa. Makhluk ini, barakallahu fikum, yang pantas dan patut untuk kemudian hancur, binasa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, sekali lagi, bahwa ini adalah pembelajaran tentang diri Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala yang dia ceritakan di dalam Al-Quran dan yang telah diceritakan oleh Nabinya alaihi salatu wassalam di dalam As-Sunnah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dititipkan ilmunya kepada kita, kita terus berada di dalam kelurusan, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.